innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, bersaudara. Persaudaraan ini tidak hanya sebatas di dunia, akan tetapi persaudaraan ini akan terus tersambung termasuk nanti di akhirat. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara sambil duduk berhadapan-hadapan di atas dipan di surga. Dan berarti ukhuwah fid din ini akan terus bersambung sampai nanti hari kiamat. Dan wanaza'na, dan kami akan mencabut dari hati mereka apa? Gil, kedengkian. Sehingga ketika di dunia mungkin kadang di antara orang muslim ada hasud, ada dengki atau hal-hal yang lain yang mengotori, tapi nanti ukhuwah di akhirat kelak adalah ukhuwah yang murni, yang bersih daripada kedengkian dan hasud dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut al-urwah al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus, karena persaudaraan di atas la ilaha illallah, persaudaraan yang tidak terputus sampai di bawah hari kiamat. Ketika orang-orang kafir, orang yang berpaling daripada la ilaha illallah, mereka tentunya tidak memegang al-urwah al-wusqa ini, tidak memiliki tali yang bisa mengikat mereka di dunia ini. Maka ketika mereka berpaling dari Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, otomatis mereka berbuat syirik. Ketika mereka tidak beribadah murni kepada Allah, otomatis beribadah kepada selain Allah, baik kepada hawa nafsu atau kepada yang lainnya. Sehingga untuk mengikat di antara mereka, maka mereka perlu menciptakan berhala-berhala yang bisa mengikat di dunia di antara mereka sebagai orang-orang yang berkasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya, thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'waakumun nar wa ma lakum min nasirin." Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang mereka ibadati selain Allah itu hanyalah dijadikan dalam rangka mendatangkan kasih sayang di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Tsumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian di hari kiamat sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang lain dan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Dan tempat kembali kalian adalah api neraka dan kalian tidak memiliki para penolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengibadati selain Allah, semua orang yang berpaling dari ajaran tauhid, yang berbuat syirik, mereka telah mengibadati selain Allah. Sehingga ketika mereka tidak memiliki la ilaha illallah, berarti mereka tidak memiliki ikatan yang mengikat di antara mereka. Maka mereka menciptakan berhala-berhala, baik berhala yang berwujud nyata, konkret, ataupun berhala yang sifatnya ideologi, ataupun pemikiran, atau isme, baik itu isme demokrasi, sosialis, kapitalis, Pancasila, ataupun yang lainnya, atau berhala-berhala yang terbuat dari batu atau yang lainnya, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut dalam rangka mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Dalam rangka menjalin kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Supaya di antara mereka ada ikatan yang mengikat di antara mereka. Oleh sebab itu, setiap kelompok, setiap aliran yang berpaling dari la ilaha illallah, atau setiap negara yang berpaling dari la ilaha illallah, untuk menyatukan orang-orang yang ada di dalamnya, maka mereka menciptakan berhala supaya mengikat di antara mereka. Di negeri ini, ketika berpaling dari tauhid la ilaha illallah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memiliki ikatan yang menyatukan anak-anak bangsa, maka mereka membuatlah yang namanya Pancasila. Sehingga mereka membuatkan apa? Cerita-cerita untuk mengkeramatkan berhala ini supaya menjadi masyarakat tertipu, maka mereka menciptakan cerita-cerita bohong di tengah manusia supaya orang ini apa? Mempercayai berhala yang mereka ibadati tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrik ketika mereka mempertuhankan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, mereka bikin cerita-cerita bohong bahwa dulu ada orang yang minta kuburan ini, terus doanya diijabah, dikabul oleh penghuni kubur ini. Cerita-cerita bohong yang biasa dilakukan oleh kuncen-kuncen kuburan yang dianggap keramat. Begitu juga berhala yang namanya isme, seperti isme Pancasila. Ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar mawaddah di antara orang-orang di sini atau penguasa di sini untuk mengikat rakyat di Indonesia ini, di mana mereka mengatakan persatuan Indonesia, berarti bersatu di atas dasar Pancasila ini, ada tujuannya mawaddata bainikum fil hayati dunia. Maka untuk mengokohkan supaya dianggap sakral dan keramat dan supaya orang tidak mau berpaling darinya, dibuatlah cerita-cerita bohong dengan adanya hari kesaksian Pancasila. Dibuat kesaksian Pancasila telah menggagalkan ini dan itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama takhaltum min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Yang kalian ibadati selain Allah itu berhala. Dan kalian wa takhluquna ifka, menciptakan apa? Kebohongan-kebohongan, cerita-cerita bohong. Supaya berhala tersebut apa? Dikeramatkan dan tetap dipegang teguh oleh orang-orang bodoh. Jadi orang-orang kafir ketika berpaling dari la ilaha illallah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat isme ajaran berhala apapun bentuknya dalam rangka mengikat orang-orang yang menganut paham tersebut. Mawaddata bainikum fil hayati dunia. Kemudian apa? Di hari kiamat mereka akan saling mengingkari. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir ketika mereka menjadikan sembahan selain Allah itu dalam rangka supaya sembahan-sembahan tersebut menjadi penolong mereka. Kalau orang-orang kafir dahulu, mereka ketika mengibadati selain Allah, supaya yang diibadati mereka menjadi penolong mereka nanti di hari kiamat, memberi syafaat. Tapi orang-orang kafir zaman sekarang, mereka ketika mengibadati selain Allah, tentunya ibadah yang ada pada zaman sekarang banyak, ibadah hukum, menjadikan Tagut sebagai Tuhan mereka. Mereka dalam rangka mendapatkan pengokohan, kejayaan, kekuatan, keberkuasaan di dunia ini. Supaya jaya, supaya kokoh. Supaya memiliki kewibawaan di dunia ini. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ إِزَّا. Mereka menjadikan alihah, sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah, supaya Tuhan-Tuhan tersebut menjadi apa? Pengokoh bagi mereka. Maka kita melihat aparatur Tagut, mereka asalnya orang biasa atau mungkin dia perempuan. Tapi ketika menjadi aparat penegak hukum ini, ketika mereka mengibadati Tagut mereka, mereka dengan intisab kepada Tagut mereka merasa sebagai orang yang jaya, sebagai orang yang berkuasa. Ketika orang memakai seragamnya merasa jaya. Kenapa? Karena dia menisbatkan diri kepada berhala yang mereka ibadati. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ إِزَّا. Kalla, kata Allah. Tidak sama sekali. سَيَكُرُونَ بِإِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ بِدَّا. Nanti di hari kiamat, yang diibadati mereka akan apa? Ingkar terhadap mereka. Dan akan menjadi lawan mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu biibadatihim kafirin. Dan bila manusia semua sudah dibangkitkan, dikumpulkan, maka mereka apa? Orang-orang kafir dengan yang diibadati jadi apa? Kanu lahum a'daan. Maka yang diibadati oleh mereka itu menjadi musuh bagi orang-orang yang mengibadatinya. Dan mereka ingkar terhadap peribadatan terhadap diri mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. Kemudian di hari kiamat, sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang lain. Ingkar. Sebagaimana syaitan akan ingkar terhadap peribadatan orang-orang musyrik terhadap dirinya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Maksudnya aku ingkar terhadap kemusyrikan kalian terhadap saya. Syaitan akan mengingkari kemusyrikan orang-orang ketika mengibadati syaitan. Karena setiap orang yang berpaling dari tauhid hakikatnya mengibadati syaitan. Syaitan akan ingkar terhadap kekafiran yang dilakukan terhadap dirinya. Terhadap kemusyrikan yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi kata Allah, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ. Akan saling ingkar. Akan saling berlepas diri. Akan hubungan akan putus. إِذْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Bentuk pengingkaran mereka sama mereka adalah dengan berlepas diri. Di saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Dan mereka melihat azab dan segala hubungan putus. Hubungan kekerabatan putus. Hubungan pekerjaan putus. Hubungan profesi putus. Semua putus kecuali tali Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan la ilaha illallah tadi langfisama laha. Tapi hubungan selain itu apa? Watakot ta'at bihimul asbab. Segala hubungan, segala asbab, tali semuanya putus. Orang-orang berlepas diri dari yang mengikuti dari yang diikuti. Yang diikuti dari yang mengikuti. Dan bahkan orang-orang yang mengikuti, mereka ingin punya kesempatan kembali ke dunia, ingin berlepas diri dari orang yang mereka ikuti. Jadi ingin ingkar terhadap orang yang mereka ikuti selama di dunia itu. Itu sebagai bentuk, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang lain. Terus apa? Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Di sini, orang-orang yang lemah, yang mengikuti, mereka menyesal telah mengikuti orang-orang yang ditokohkan. Dan mereka mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menimpakan azab dua kali lipat terhadap bagi orang-orang yang mereka ikuti. Dan memohon kepada Allah bahwa wal'anhum la'nan kabira. Dan laknat ya Allah, laknat mereka dengan laknat yang besar. Jadi saling melaknat. Itu ketika hubungan di luar dasar la ilaha illallah, di luar tauhid, maka di dunia memang bisa jadi menimbulkan persatuan semu. Sebagaimana yang kita lihat di negeri-negeri, negara-negara yang tidak di atas tauhid, mereka menyatukan anak bangsa di atas persatuan yang semu, yang sebenarnya tidak bisa disatukan. Cuma hanya di permukaan, tapi hakikatnya perpecahan itu sangat besar. Tapi persatuan tersebut dalam rangka apa tadi? Supaya menyatukan di dunia. Tapi di akhirat akan menjadi musuh. Jadi orang-orang kafir ketika berpaling dari la ilaha illallah, mereka membuat berhala-berhala yang berbentuk berhala fisik maupun yang sifatnya isme, pemahaman, ideologi. Itu dalam rangka menyatukan di antara manusia, dalam rangka menjalin kasih sayang di antara manusia. Sehingga mereka menetapkan di atas prinsip itu apa? Persatuan dan kesatuan, keutuhan anak bangsa selagi apa? Dalam bingkai yang mereka inginkan. Itu bentuk apa? Mawaddah bainikum fil hayati dunia. Tapi di akhirat menjadi bumerang, menjadi laknat, menjadi pengingkaran. Berbeda dengan ukhuwah di atas dasar tauhid hakikat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang pada hari itu satu sama lain jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjalin kasih sayang di dunia ini, kalau tidak di atas dasar tauhid, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, ukhuwahnya di atas dasar la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah adalah al-urwah, al-wuzqa, lamfisamalaha. Ikatan tali yang sangat kokoh, yang tidak mungkin putus, yang akan dibawa termasuk nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semestinya kita harus selalu tidak percaya dengan bentuk ideologi apapun, isme apapun, walaupun dikemas dengan kemasan yang indah. Dan kita harus yakin bahwa bentuk persatuan apapun kalau bukan di atas dasar tauhid la ilaha illallah, maka itu persatuan yang semu. Mungkin di awal bisa bersatu setahun, dua tahun. Tapi nanti baik di tengah perjalanan maupun di ujung perjalanan akan pecah kembali. Makanya ketika kita mau bersatu, di awal harus di atas dasar tauhid, di atas dasar la ilaha illallah. Sehingga ketika ada perselisihan pun, perselisihan masih dalam bingkai tauhid. Bingkai la ilaha illallah, paling urusan-urusan yang sifatnya ijtihadi. Berbeda kalau seandainya orang lebih mengutamakan kepada hal-hal yang sifatnya parsial, persatuan dalam hal-hal yang sifatnya tidak muhim dalam dinul Islam ini, maka di tengah perjalanan atau nanti di akhir perjalanan ketika akan memetik hasil, maka akan terjadi perpecahan seperti yang banyak kita saksikan pada perjalanan umat pada zaman sekarang ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa persaudaraan selain atau persatuan selain di atas dasar tauhid akan diakhiri diakhiri dengan perpecahan, permusuhan. Itu merupakan suatu kemestian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena dinaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita mau menjalin bentuk persatuan apapun harus di atas dasar tauhid. Dan tentunya persatuan merupakan teman dan teman akan mempengaruhi orang lain. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menilai seorang dari teman yang dia bergaul dengannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung din khalilnya, din orang yang dia cintainya. Hendaklah orang melihat siapa yang dia temani. Karena as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ketika orang berteman dengan orang yang baik, maka teman yang baik ini akan menarik kepada kebaikan. Ketika teman kita ada teman yang buruk, maka dia akan menarik kepada keburukan. Orang itu kalau tidak bisa mempengaruhi, maka dia akan terpengaruhi. Mana yang lebih dominan, maka dialah yang bisa mempengaruhi. Makanya kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, orang yang buruk, maka kita jangan berteman dengan orang yang buruk. Karena ketika kita tidak bisa mempengaruhi, maka kita pasti dipengaruhi. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, memberikan perumpamaan pertemanan orang yang baik. Seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang buruk seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Dan berarti pengaruh itu pasti ada. Makanya istilah as-sahibu sahibun. Sahib itu, teman itu, sahib bisa menarik. Makanya ini sebagai bentuk apa bentuk peringatan dari Rasulullah SAW. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Itu sebagai bentuk peringatan kepada kita, kepada kaum muslimin agar